sayup mengalun. Merintih mengusik irama yang kini sedang rindu. Gerangan siapa berpantun di tengah malam hari. Lagu menyayati hati bagai sayat sendiri. Kini jauhlah anganku melayang tak tentu. Teringat dirimu sayang yang kini telah jauh. Malam pun semakin kelam, rindu semakin dalam. Tak terasa air mataku membasahi membasahi